له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني الله وإياكم senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan berikutnya mari kita saling mengingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan ketika meninggal dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah pula pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, sebuah kitab yang berisi hadis-hadis pilihan sekaligus dengan syarahnya yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-96. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس والتسعون عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي وصححه Ibn Hibban wal Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Wasukhtullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Naam. Qala rahimallahu taala, berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, "Hadzal haditsu dalilun ala fadli birril walidaini wa wujubihi." Hadis ini merupakan dalil atas keutamaan birrul walidain, dan kewajibannya. Karena yang namanya keutamaan, hukumnya bisa wajib, bisa mustahab. Nah, dan birrul walidain, dia adalah amalan yang utama dan hukumnya wajib. Nah, berdasarkan hadis ini, dan tidak cuma hadis ini, banyak hadis dan ayat-ayat, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, wajib hukumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah dan Rabbmu telah menetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Adapun apabila salah satu dari keduanya mencapai usia lanjut di sisimu, atau kedua-duanya masih hidup dalam usia lanjut di sisimu, fala taqul lahum wa uff, jangan kalian mengucapkan kepada keduanya uff, apalagi perkataan yang lebih berat, lebih besar dari itu. Wala tanharuma, dan jangan menghardik keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Demikian pula dalam surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkurli wali walidayk." Dalam engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. 6. Dan selanjutnya beliau mengatakan, "Wa annahu sababun liridallahi taala." Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan sebab untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa al-tahdhiri min uquqil walidaini wa tahrimih. Dan hadis ini menunjukkan atas peringatan dari durhaka kepada kedua orang tua, dan menunjukkan haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Wa annahu sababun li sukhtillah, dan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Naam. Qala rahimallahu taala, wala syakka anna hadza min rahmatillahi bil walidaini wal aulad. Dan tidak diragukan bahwasanya ini merupakan rahmat Allah, merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua dan kepada anak-anak. Idh bainal walidaini wa auladihim min al-ittisali ma la yushbihu syai'un min as-silati wal-irtibati al-wathiqi. Dari hubungan yang tidak diserupai oleh sesuatu pun, dari berbagai macam hubungan, ikatan-ikatan yang kuat, tidak seperti ikatan antara anak dengan orang tuanya. Wal ihsanu minal walidaini alladhi la yusawihi ihsanu ahadin minal khalqi. Demikian pula kebaikan dari kedua orang tua itu tidak tertandingi oleh kebaikan seorang pun dari makhluk ini. Ya, kebaikan orang tua itu tidak tertandingi oleh kebaikan orang yang lain bagi seorang anak. Wa tarbiyatul mutanawwiatu wa hajatul auladi ad-diniyah wa ad-dunyawiyah ila al-qiyam bi hadzal haqqi lit-ta'kid. Dan pendidikan yang bermacam-macam serta kebutuhan anak-anak, baik kebutuhan yang sifatnya agama maupun kebutuhan yang sifatnya dunia, sehingga mereka menunaikan kewajiban ini dengan sungguh-sungguh, wa wafa'al bil haq, dan mereka menunaikan dengan sebenar-benarnya, iktisaban lithawabi, dalam rangka mencari ganjaran, wa ta'liman lidhurriyyatihim an yu'amiluhum bima 'amilu bihi walidayhim. Dan mengajarkan kepada anak-anak mereka agar mereka bisa bersikap terhadap mereka, terhadap kedua orang tuanya, dengan cara sebagaimana mereka bersikap kepada anak-anak mereka. Jadi orang tua mengajari anak-anaknya agar diharapkan nantinya anak-anak itu bisa bersikap baik sebagaimana ketika orang tua itu telah berbuat baik kepada anak-anak mereka. Hadhihi al-asbab wa ma yatafarra'u 'anha mujibun li ja'li ridahuma maqrunan bi ridallahi wa dhidduhu wa dhiddihi bi riddihi. Sebab-sebab ini dan apa-apa yang bercabang darinya ini mengharuskan atau menjadi sebab dijadikan keridhaan kedua orang tua itu digandengkan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab-sebab kebaikan orang tua, hubungan orang tua dengan anak yang demikian, kebaikan orang tua terhadap anak-anak yang demikian. Ini menjadi sebab mengapa dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan keridhaan orang tua dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya dengan kebalikannya, yakni kemurkaan orang tua digandengkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan atau tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Wa idza qila, dan apabila dikatakan atau ditanyakan, wa ma huwal birrul ladzi amarallahu bihi wa rasuluhu, dan apabila ditanyakan apa itu albir, kebaktian yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, demikian pula diperintahkan oleh rasulnya, kebaktian macam mana yang dituntut dari seorang anak terhadap kedua orang tuanya, menurut perintah Allah dan rasulnya, qila, maka dikatakan qad haddahallahu wa rasuluhu bihaddin ma'rufin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memberikan batasan dengan batasan yang ma'ruf, yang telah diketahui bersama. Wa tafsirin yafhamuhu kullu ahadin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penafsiran dengan penafsiran atau penjelasan yang bisa dipahami oleh setiap orang. Wallahu ta'ala atlaqal amra bil ihsani ilaihima. Maka Allah Subhanahu wa taala menitlakkan, menyebutkan secara umum perintah untuk berbuat baik kepada keduanya. Wa dzakara ba'd al amthilati allati hiya anmudajun min al ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian contoh, sebagian misal yang dia merupakan contoh-contoh dari kebaikan. Fa kullu ihsanin qauliyyin aw fi'liyyin aw badaniyyin bihasabi ahwalil walidaini wal auladi wal waqti wal makani fa inna hadza huwal bir. Maka setiap kebaikan, baik itu berupa ucapan atau itu adalah perbuatan atau kebaikan yang sifatnya badani, sesuai dengan keadaan kedua orang tua dan keadaan anak-anak, dan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan tempatnya, maka ini adalah albir. Jadi setiap kebaikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Setiap kebaikan yang sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, kebaikan yang sesuai dengan kedua orang tua. Nah, sesuai dengan waktu dan tempat. Seperti contoh misalnya, nah, memberikan baju olahraga buat anak kecil untuk olahraga sebagai kebaikan untuk dia bisa berolahraga. Nah, yang mungkin ada gambarnya warna-warni. Tapi ketika yang dikasih adalah bapaknya yang sudah tua renta, ini tidak sebuah kebaikan. Malah bisa jadi ketika bapaknya yang sudah tua dikasih kaos yang demikian, menjadi tertawaan orang ketika, loh ini sudah tete-tete mau lari-lari misalnya. Nah, tidak tepat. Kebaikan disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan waktu dan tempatnya. Nah, ini namanya albir. Wa fil haditsi, dan di dalam hadits ini, zakara ghayatal birri wa nihayatihi allati hiya ridal walidain. Dan di dalam hadits ini 6 menyebutkan kesudahan dari kebaikan, ujung dari sebuah ketaatan anak terhadap kedua orang tua, yakni keridhaan kedua orang tua. Jadi kalau anak berbakti kepada orang tua, ini akan mendatangkan keridhaan kedua orang tua. Naam. Fal ihsanu mujibun wa sababun, maka al ihsan, berbuat baik tersebut, yakni berbuat baik dari anak kepada kedua orang tua, ini merupakan mujibun wa sababun, ini merupakan syarat dan sebab. Waridha atharun wa musabbabun. Adapun keridhaan itu merupakan pengaruh atau pengaruh dan akibat. 6. Jadi barang siapa ingin mendapatkan keridhaan kedua orang tua, maka hendaklah dia berbuat baik kepada keduanya. Fa kullu ma ardhal walidaini min jami'an wa al muamalati al-urfiyah wa suluku kulli tariqin wa wasilatin turdihima fa innahu dakhilun fil bir. Maka setiap apa yang menyebabkan keridhaan kedua orang tua dari segala macam muamalah yang sifatnya kebiasaan, muamalah yang sifatnya kebiasaan, ini hubungan timbal balik antara sama manusia, wasuluku kulli tariqin wa wasilatin turdihima, dan melakukan semua cara dan wasilah yang bisa menyebabkan keridhaan kedua orang tua, fa innahu dakhilun fil bir, maka hal itu termasuk dalam albir, termasuk dalam kebaikan, kebaktian kepada kedua orang tua. Naam, jadi seluruh apa yang bisa mendatangkan keridhaan kedua orang tua, naam, ini termasuk birrul walidain. Naam, kama annal uquqa kullu ma yuskhituhuma min qawlin aw fi'lin. Demikian pula, atau sebagaimana al-uquq atau kedurhakaan kepada kedua orang tua itu adalah seluruh apa yang menyebabkan kemurkaan keduanya, baik itu ucapan maupun perbuatan. Walakin dzalika muqayyadun bitta'ati la bil ma'siyah. Akan tetapi semua itu diikat dengan yang namanya ketaatan. Disyaratkan mentaati orang tua, nam, kalau itu bukan kemaksiatan. Bukan kemaksiatan. Sehingga kalau misalnya orang tua memerintahkan kepada sesuatu yang sifatnya maksiat, orang tua akan ridho terhadap kemaksiatan, maka ini tidak menjadi ukuran. Bukan berarti kalau orang tua tidak ridho, kemudian Allah juga tidak ridho, tidak. Orang tua soalnya tidak ridho terhadap ketaatan, ridhonya kepada kemaksiatan, maka yang demikian tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah ketaatan. Kalau orang tua memerintahkan kepada kebaikan, baik kebaikan agama atau kebaikan yang dunia, yang sifatnya nam muamalah atau orfiah, maka ini juga merupakan kebaktian. Nam, Famata ta'adzara 'alal waladi irda' alwalidayhi irda' walidayhi ila bisqatillah wajib taqdimu mahabbatillah 'ala mahabbatil walidain. Maka apabila tidak memungkinkan bagi seorang anak untuk mendatangkan keridhaan kedua orang tua atau untuk menjadikan orang kedua orang tua itu ridha kecuali dengan kemurkaan Allah, maka wajib mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang dicintai oleh kedua orang tua. Nah, ya. Kalau ada orang tua karena kejahilannya, karena jauhnya dari agama, memerintahkan kepada anaknya sesuatu yang haram, ya. Nah, orang tua ini akan ridha kalau anak ini melanggar kemurkaan Allah. Kalau terjadi demikian, maka tetap didahulukan kecintaan Allah SWT daripada kecintaan kedua orang tua. Nah, didahulukan apa yang mendatangkan keridhaan Allah SWT, walaupun orang tua kemudian tidak ridha, orang tua murka. Nah, wa kana al-laumu wal jinayatu minal walidain, maka nam kehinaan dan dosa itu adalah berasal dari kedua orang tua. Faluya falayalumani illa anfusahuma, maka keduanya janganlah mencela kedua kecuali kedua diri mereka. Jadi kalau ada dua orang tua, mereka menyuruh kepada kemaksiatan dan anaknya tidak mau, maka jangan kemudian menyalahkan kepada si anak. Kamu anak durhaka tidak mau dengar orang tua. Nah, padahal apa? Padahal kejahatan itu berasal dari kedua orang tua. Karena mereka menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini itsbatu sifatir ridha was-sukhti lillahi. Di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika muta'alliqun bi muhabihi wa maradhihi. Dan yang demikian itu berkaitan dengan apa-apa yang dicintainya dan apa-apa yang diridhoinya. Allah cinta, nam Allah ridha terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nam. Wallahu ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai para walinya. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang pilihannya. Wa yuhibbu man qama bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang yang menunaikan ketaatan kepadanya dan ketaatan kepada rasulnya. Wa hadza min kamalihi wa hikmatihi wa hamdihi. Dan ini merupakan kesempurnaannya dan merupakan hikmahnya dan merupakan sesuatu yang terpuji pada dirinya. Wa rahmatihi wa ridahu, dan ini merupakan rahmatnya dan keridhaannya. Wa sukhtuhu min sifatihil muta'alliqati bimasyiatihi wa qudratihi. Sedangkan kemurkaannya ini termasuk dari sifat-sifatnya yang berkaitan dengan masyiahnya dan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak untuk murka terhadap sesuatu, Allah Maha mampu. Naam. Sukhtihi wa sukhtuhu, dan kemurkaannya ini adalah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masyiah dan qudrah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan murka terhadap sesuatu. Naam. Wal 'ismatu min dzalika, dan keselamatan dari yang demikian itu. Naam, keselamatan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Annahu yajibu 'alal mu'min an yuthbita ma atsbathahu Allahu li nafsihi. Bahwasanya wajib atas setiap mukmin untuk menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Wa tsabbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min sifatil kamali adz-dzatiyyati wal fi'liyah. Wajib atas setiap mukmin untuk menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW baginya, bagi Allah SWT, dari sifat-sifat yang sempurna, baik yang zatiyah maupun yang fi'liyah. Baik sifat-sifat yang zatiyah maupun sifat-sifat yang fi'liyah. Sifat-sifat yang zatiyah yang berkaitan dengan zat Allah SWT. 6. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa yabqa wajhu rabbika, Allah menyebutkan sifat wajah bagi Allah SWT. Demikian pula bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. 6. Demikian pula wal fi'liyah, dan sifat-sifat fi'liyah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah istiwa di atas arsnya. Demikian pula yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil lail akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah. 6. Maka wajib kita menetapkan semua sifat-sifat itu ala wajhin yaliqu bi'azamatillahi wa kibriyaihi wa majdi. Wajib kita menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya dan kemuliaannya. Wa ya'lamu anna Allah laisa lahu niddun, dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan. Allah tidak memiliki satu tandingan pun, wala kufun, dan tidak pula sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, wala mathilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa semisal dengan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatannya. Wallahu alam. Nah, jadi hadis ini adalah hadis yang agung, merupakan nasihat bagi kita semua. 6. Karena tidak ada seorang pun di antara kita melainkan dia memiliki orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan Rasulullah SAW beliau mengajarkan bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup ataupun yang sudah meninggal. 6. Dan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, juga dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut jihad. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, tidak langsung mengiyakan, menerima sebagai pasukan untuk berjihad, tapi Rasul bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fa fihima fajahid, maka hendaknya engkau berjihad kepada kedua orang tua. Perhatikan. Nah, berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW sebutkan berjihad, karena memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan perkara-perkara yang besar, pengorbanan dan segalanya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. 6. Dan di dalam hadis ini pula terdapat faedah. 6. Bahwasanya amalan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Amalan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain ini lebih utama daripada jihad yang mustahab. Birrul walidain lebih utama daripada jihad yang mustahab. Adapun jihad itu, apabila jihad yang wajib, maka tidak membutuhkan izin dari kedua orang tua, karena merupakan kewajiban masing-masing untuk mempertahankan agamanya, sehingga tidak membutuhkan kepada izin dari kedua orang tua. Adapun jihad yang mustahab, maka membutuhkan izin dari kedua orang tua. Dan apabila kedua orang tua lebih membutuhkan dirinya, maka lebih utama baginya untuk berbakti kepada kedua orang tua daripada dia bergabung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum, kami sebutkan di sini beberapa faedah yang berkaitan dengan keutamaan kepada kedua orang tua. Semoga bisa memberikan enam semangat dan dorongan kepada kita untuk kita bisa memperbaiki diri, terkhusus enam hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Enam. Wa qala al-Imam Az-Zahabi, berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, lam yakun al-walid yumakkununi min as-safar. Imam Az-Zahabi boleh mengatakan orang tuaku tidak mengizinkanku untuk safar. Ya, ini menunjukkan apa? Walaupun beliau adalah seorang ulama yang ilmunya ditunggu-tunggu di mana-mana, tetapi ketika orang tuanya tidak mengizinkan, tetap ya, beliau menahan diri, tidak keluar. Naam. Demikian pula qala al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimallahu taala, beliau mengatakan, amma ba'd, fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain wa la yarawnahu laziman luzumaddin. Amma ba'd, adapun setelah itu, maka sesungguhnya aku melihat pemuda-pemuda di zaman kita ini, di zaman beliau Ibnu al-Jauzi, mereka tidak memperhatikan birrul walidain, dan mereka tidak menganggap bahwasanya birrul walidain itu merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban agama. 6. Yarfa'un aswatahum 'alal aba'i wal ummahat. Mereka mengangkat suara-suara mereka di hadapan para bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum minal wajibat. Dan seolah-olah mereka tidak meyakini kalau ketaatan kepada bapak dan ibu itu merupakan kewajiban. Wa yaqta'unal arham allati amarallahu biwasliha fi dzikr. Dan mereka memutus silaturahmi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambungnya di dalam Al-Qur'an. Wa nahaa 'anil qath'iha bi ablaghi dzajr. Dan Allah melarang dari memutus silaturahmi dengan sedemikian besar larangan. Warubama qabaluha bil hajar wal jahr. Naam. Dan seringkali mereka anak-anak muda mereka membalas kebaikan orang tua bil hajar wal jahr, yakni dengan hajar, ya, malah meninggalkan orang tua, atau dengan al jahr, yakni menampakkan naam suara keras, atau menampakkan naam muka yang tidak suka terhadap orang tua di depan mereka. Naam. Tsumma syara fi sardin nususi wal athar, kemudian setelah beliau menyampaikan demikian, beliau sampaikan ayat-ayat nas-nas, ayat dan hadis dan athar. Kemudian beliau mengatakan waliya'lamal baru bil walidaini annahu mahma balagha fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Dan hendaklah orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, hendaklah orang yang telah berbakti kepada kedua orang tua, dia mengetahui bahwasanya setinggi apapun kebaktian yang telah mereka lakukan terhadap keduanya, lam yafi bi syukrihima, itu belum mencukupi untuk mensyukuri keduanya. An Zur'ah bin Ibrahim, dari Zur'ah bin Ibrahim, anna rajulan ata Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala, dari Zur'ah bin Ibrahim rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia mengatakan, inna li umman balagha bihal kibaru. Laki-laki itu berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya aku memiliki seorang ibu yang sudah mencapai usia yang sangat lanjut, usia yang sangat tua. Naam, sangat tua, sudah sangat lemah. Wa inna la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyyatun laha. Dan bahwasanya beliau, ibuku itu, tidaklah beliau menunaikan kebutuhan-kebutuhannya kecuali punggungku ini menjadi tunggangan baginya. Sudah tidak bisa jalan, kemana-mana harus digendong. 6. Ibuku tidak bisa menunaikan hajatnya apapun kecuali punggungku ini menjadi tunggangan baginya. Wa uwaddi'uha wa asrifu wajhi anha, dan aku mewudukan beliau dan aku memalingkan wajahku darinya, yakni maksudnya aku tidak berani menatap matanya. Ya. Ini kebaktian dan penghormatan anak terhadap orang tuanya. Aku tidak berani menatap wajahnya. 6. Tidak berani menatap matanya. 6. Dalam rangka menghormati. Fal adaitu haqqaha, maka apakah aku telah menunaikan haknya? Qala, maka Umar pun mengatakan la. Qala alaysa qad hamaltu ala dhahri wa habastu nafsi alaiha? Kemudian dia bertanya, bukankah aku telah menggendongnya, telah membawanya di atas punggungku, dan aku telah menahan nafasku atasnya? Qala Umar, berkata Umar, inna kanat tasna'u dhalika bika wa hiya tatamanna biqa'aka wa anta tatamanna firaqaha. Ya. Umar menjelaskan, ya, tidak bisa, engkau belum bisa membalasnya. 6. Apa penjelasan Umar? Innaha kanat tasna'u dhalika bika wa yatatamanna biqa'aha. Ya, karena sesungguhnya beliau dahulu menggendong kamu. 6. Dalam keadaan beliau itu menginginkan, mengangankan agar kamu tetap selamat, tetap hidup, agar panjang usiamu. Wa anta tatamanna firaqaha. Adapun engkau ketika menggendong ibumu, 6. Yang terbayang adalah kapan akan selesai menggendong ibu, kapan meninggal ibuku ini. 6. Ayol hadirun rahimani wa rahmatullah, ini adalah nasihat yang sangat berharga, sehingga seberapapun, 6. Sebanyak apapun kebaktian yang telah dilakukan oleh anak, tidak akan mampu kebaikan, tidak akan mampu membalas atau menyamai kebaikan, 6. Yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya kepadanya. Oleh karena itu, ayol hadirun, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kekurangan kita, terkhusus kepada mereka, ya, kedua orang tua kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.